apa? Dari gang matahari siang, debu kotor asap panas benar banget. Segera pulang, anak sekolah nonton di jalanan. Puasa tambah seru. Saat itu sudah lewat jam 12, mereka baru pulang bubaran jelas. Sekarang siap menjalankan sebuah siasat yang disusun sejak jam istirahat. Abeng bisa lipat siap ada di pinggang sebuah parang dan batu dalam genggaman tambang. Gerak suka setan dan nama masuk sekolahan musuh bebuyutan. Itu dia. Jadi tunggu tiba tua tertawa tak tahu kan terjadi apa. Tiba-tiba saja mereka dihadang, langsung diterjang, terus ditendang. Siang, siang, semua siang, siang. Dan sering terjadi alasan setia kawan biar dijajah kawan.